Saya kerja di bengkel motor. Ha. Soalan pertama. Ramai pelanggan saya mak repit yang lumba harang. Apakah hukum saya membaiki motor pelanggan saya untuk tujuan lumba harang? Macam mana gaji saya dapat, adakah harang? Ha. Allah kata wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Jadi kalau dia mak repit, kita kena faham kok istilah mak repit ni. Ada mak repit yang suka lumba haram, bertaruh begitu begini dengan pi kudanya dan sebagainya yang memang haram sungguh. Kalau waktu kita tolong tak boleh. Tapi ada kok orang panggil mak repit, tapi dia bukan siap lumba haram, dia berhirau motor je. Nak, ha, dia sobek motor, dia buat bunyi gini je, bagi orang suka, garuk ramai-ramai. Waktu tidak haram. Faham? Ne? Ha, ne? Jangan maknanya bila kata marpik kau, jahat belaka. Nak, ada kau bagi orang ronda saja, Ibrahim bergaruk. Bergaruk, apa, rumuda. Kona pula, kona. Kona itu. Kona, kau tubik kau ni pula, kau bukit kuh pula. Nah, kona ni tubik kau akan tapai, balik. Waktu bahasa gitu. Nak, tak lomba harang, masih bergaruk saja. Nak, ini nak tunjuk orang dekat dia korang, kau tak jalan orang dekat. Itu tidak harang tu, dia mari beki motor tak ada masalah. Tak? Injin dia tak laju mana, lambat pergi kerja. Nak, dah kerja mana kerja kalau berang? Nak, dah sisi kecil, orang dekat. Nak, jadi pemain macam apa, saya buat laju sikit. Sedap kan laju kek pergi kerja, harang tak? Tak. Ne? Kata rempik hak arang tu, hak taruh, hak berlomba, menyusah kat orang. Nak? Jadi tengok-tengok keadaan. Jadi mak-mak rempik ni tak payahlah nak taruh-taruh gitu, judi kan? Ne? Rang mutu saja sudah. Nak? Tak ada masalah. Harus di sisi syarak. Jaga solat. Tanya orang ngajar pergi dengar. Petang rang mutu sikit. Nak? Tak ada masalah. Ne? Isi minyak tiga ya. Kerana? Cameron Island. Terbalik kok, balik kok perlis. Pusing kota baru. Dah. Nah, masih baik kau gitu. Tak ada masalah. Nah.